ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa nasihatnya terkait dengan salat gaib pada korban gempa atau tsunami? Apakah dilakukan sendiri-sendiri di masjid masing-masing atau ada instruksi pemerintah? Salat gaib itu dasar pensyariatannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati An-Najasyi. An-Najasyi dia pimpinan kaumnya di Habasyah. Dia masuk Islam tapi dia sembunyikan keislamannya. Tidak berani dia tampakkan kepada kaumnya. Nah, begitu dia meninggal, maka namanya Muslim dia sembunyikan keislamannya, tidak ada yang bisa mensolatinya. Maka Nabi SAW melakukan solat gaib untuk An-Najasyi. Nah, di dalam perbuatan Nabi ini beraneka ragam penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan ini solat gaib khusus untuk Nabi saja terkait dengan Najasyi, tidak berlaku lagi untuk selain Nabi. Tapi pendapat ini agak lemah ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa solat gaib ini adalah solat yang boleh dilakukan apabila ada kondisi semisal kondisi An-Najasyi. Semisal kondisi An-Najasyi. Iya. Tapi harus diingat ya bahwa salat gaib ini ditegakkan dengan perintah siapa? Hah? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau misalnya ada instruksi dari pemerintah melakukan salat gaib, itu insyaallah enggak ada masalah kalau pemerintah memerintahkan hal tersebut. Tapi kalau pemerintah tidak memerintah untuk itu, inilah yang menjadi masalah. Iya. Kalau dilakukan di semua tempat di Indonesia ini, saya pikir tidak seperti itu. Mungkin lebih dekatnya kepada orang-orang yang berada di tempat terjadi musibah atau yang semisal dengan itu. Ya, wallahu taala alam. Baik.